Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Halaman 252 yang bawah ya. Ya. Yang mana ini? Qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih lanjutan dari yang kemarin, fa inna yajibu alaihi al-istihad wa la yuqallidu ghairah liya'rifa al-hukma bi nafsihi aw yuqarib. Ya. Ini terkait kewajiban seorang mujtahid. Maksudnya mujtahid dia tidak boleh taklid. Nah, kita di kajian kita Kitab Tauhid, kita pernah membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid, bahwasanya seorang muslim itu dia pasti berada di antara 4 kategori. Apakah seorang mujtahid mutlak, mujtahid madhab, atau seorang awam yang mampu ya mengetahui dalil ya, sehingga dia mengikuti pendapat ulama yang menjelaskan tentang dalil, atau orang awam yang enggak ngerti sama sekali. Itu hanya bertanya pada ulama. Nah, enggak ada yang namanya ya yang golongan kelima, itu enggak ada. Bahkan ulama itu membagi manusia itu jadi dua aja. Mujtahid dan awam. Mujtahid dengan dua, mujtahid mutlak dan mujtahid madhab dan awam. Enggak ada yang ketiga. Ya, ada yang ketiga yang muttabi katanya. Nah, itu menyelisihi jumhur nggak ada yang berpendapat kayak begitu ya, jumhur tidak ada yang berpendapat seperti itu. Tapi barakallahu bikum, maka jujur kita ini bukan mujtahid, maka jangan sok-sokan mentarji, ini kan konyol di atas kekonyolan ya. Tapi barakallahu bikum, hafal Quran nggak, hafal hadis nggak, usul fikih nggak paham, qaid fikih nggak paham ya, maqasid syariah enggak ngerti, kemudian tiba-tiba mentarji. Ini keajaiban dunia. Hah, keajaiban dunia ini. Keajaiban dunia. Ini mentarji. Tarji hanya hak para mujtahidin. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ingat, tarji hanya hak mujtahidin. Ini enggak baru ustaz, baru LC udah berani mentarji. Ini subhanallah, lancang ini. Ini bicara tanpa ilmu. Hah, bicara tanpa ilmu. Baru cuman belajar syariah di Libya, kelar S1 di Madinah, udah mentarji. Ini lancang ini. Ini bicara tanpa ilmu. Ya, ini termasuk qaul lallah bila ilmin. Ya, yang kayak begini lancang, akhirnya muridnya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Arab semuanya sadar diri. Ngaca. Ngaca, saya bukan mujtahid, saya bukan mujtahid. Ya, ustaz saya bukan mujtahid. Ustaz saya cuman LC, ustaz saya cuman MA. Udah, ustaz saya cuma doktor, udah kelar. Ustaz saya bukan level Syafi'i. Ya, harus paham kayak gitu. Ya, maka kita ngerti kapan kita ya mau bergaya-gaya, mau menarji, nah, singkirin kayak gitu. Ah, barakallahu fikum. Akhirnya sekarang enggak, orang enggak bisa bahasa Arab sok-sok narji. Nah, ini ngeri ini. Ah, ini keajaiban dunia yang entah yang keberapa. Ya. Tabarakallahu fikum. Faddal dibaca sini. Ya, ada Fauzi, sudah lama dia hadir ini sejak liburan. Faddal Fauzi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ma'rifu rahimallahu taala. Qala sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu. At-tasdidu huwa al-isabatu. Wal muqarabatu hiya muqarabatil isabati. Iya, kenapa jadi muqarabati? Walau lam yusib walakin hawala wa badala juhdahu wa hawala fa hadzal ijtihadu al fiqhi alladhi dafa'ahu talabat dalili. Dafa'ahu talabat dalil. Hah? Alladhi dafa'ahu alladhi, oh iya, kalau harusnya talabatu dalil, kalau dafa'ahu atau talibu dalil, ini berarti alladhi dafi'uhu talabud dalil. Nah, berarti ini jumlah ismiyah. Terus wa talabul hukmi asy-syar'i. Hadza mamduhun wa laisa madmuman. Wal intisabu ila ahadil a'immati Hanbali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, laisa fihi laumun bi syarti alla yata'assaba. Bal idza tabayyana lahu dalilu akhadha bihi. Walau lam yakun min madhhabi imamihi al-Hanafi, idza tabayyana lahu dalilu 'inda Syafi'i, yajibu an ya'khudha bi qawli Syafi'i. Al-Hanbali, idza tabayyana lahu dalilu ma'a madhhabi Malikin, yajibu 'alaihi an ya'khudha bi qawli Malikin, li'anna al-a'immata yusunana bidzalika. Jemakan sini Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW telah bersabda. Majuan Raymond, majuan, majuan. Kerahkanlah dan apa kerahkanlah? Saddidu wa qaribu. Hah? Saddada yusaddidu tasdidan. Apa Raymond? Kebenaran. Sadid itu kebenaran. Artinya ya, tetaplah bersikap benar atau tetaplah berpegang dengan kebenaran. Wa qaribu. Nah, apa Raymond? Qaribu yaitu mendekati kebenaran. Nah, dan bersikaplah atau berupayalah untuk ya, sedekat mungkin dengan kebenaran gitu. Terus walaupun belum sepenuhnya benar, akan tetapi telah mana? Walau lam yusib. Mana? Kan itu bantu penerjemahan hadis. Kok langsung lompat ke bawah? Gimana sih? Atas dip artinya adalah isobah yaitu kebenaran. Terus muqarib, muqarabah yaitu mendekati kebenaran. Muqarabatul isabah. Sepenuhnya benar. Baik, walau lam yusib, walaupun belum benar. Terus akan tapi telah mencoba. Iya, telah berupaya. Telah berupaya dan berusaha sekuat tenaga. Mengerahkan semaksimal mungkin upayanya. Terus dan berusaha. Baik, dia telah berupaya wahawala. Terus maka ijtihad fikih seperti ini yang dia memerlukan dalil. Dafi'uhu talabud dalil. Yang faktor pendorongnya adalah mencari dalil. Dafi'nya. Ijtihad fikih yang faktor pendorongnya memerlukan dalil dan memerlukan hukum syariah, maka ini terpuji dan bukanlah perbuatan tercela. Adapun menisbatkan diri kepada salah satu dari para imam seperti Imam Hanbali, Maliki, Syafi'i. Enggak, itu Hanbali itu dinisbah. Nisbah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, gitu maksudnya. Terus maka ini bukanlah perbuatan, ini bukanlah pada hari ini tidak terdapat celaan. Dengan syarat tidak selama tidak fanatik. Ya, ta'assub tidak fanatik. Tidak ta'assub, fanatik buta. Terus bahkan jika telah jelas dalil, maka dia mengambil dalil tersebut. Baik, ini haknya para mujtahid mazhab. Oleh karena itu kita dapati imam para imam-imam yang merupakan mujtahid mazhab, mereka mujtahid tapi menisbatkan diri kepada imam. Semisal Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i, beliau banyak menyelisihi pendapat Syafi'i. Ya, karena ma'rifat beliau yang kuat, yang tinggi dalam mazhab Syafi'i. Ini disebut mujtahid mazhab. Demikian pula dengan Ibnu Qudamah dalam mazhab Hanbali, Ibnu Abdul Bar dalam mazhab Maliki dan yang lainnya. Ya. Nah, adapun orang-orang awam gimana coba? Idza tabayyana lahu ad-dalilu akhadha bih. Nah, apabila orang awam telah jelas baginya dalil, gimana jelas bagi orang awam dalil? Dia ngerti enggak itu dalilnya muhkam atau mutasyabih? Dia ngerti enggak dalilnya itu am, khos, mutlak, muqayyad, zahir atau nas? Nasikh atau mansukh, dia paham enggak? Ya. Dia ngerti enggak sanadnya? Kemudian dia tahu enggak wajhul istidlal dari dalil tersebut? supaya menjadi tuntunan dia, prolog dia untuk beramal dengan hadis tersebut, dengan dalil tersebut. Ngerti gak dia? Orang awam kayak gini, ada. Boro-boro. Apalagi kita yang di Indonesia, hafal dalilnya aja enggak. Cuma pernah dengar, pernah baca. Ini musibah kalau tiba-tiba langsung mengambil keputusan dengan dalil tanpa mengetahui wajhul istidlal dari dalil tersebut. Ya, harus dia bertanya. Jangan sampai serampangan. Ya. Dalil maksudnya ke utara, dia tujukan ke selatan. Nah, ini kan jadi terbalik, ya. Terus dan walaupun hasil ijtihadnya tidak sama, mana? Dia wajib mengambil dalil tersebut walaupun bukan bagian dari mazhab imamnya. Walau lam yakun min madhabi imamihi, walaupun dalil tersebut bukan berasal dari mazhab imamnya. Terus seperti Imam Hanafi. La. Oh, Hanafi. Antum ngerti enggak ketika dikatakan Hanbali? Tadi kan Ana udah bilang. Seorang yang menisbatkan diri kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau Hanafi bukan Imam Abu Hanifah, bukan. Orang yang menisbatkan diri kepada Imam Abu Hanifah. Seorang Hanafi pengikut Imam Abu Hanifah. Begitu, paham Raymond? Jangan dipahami Hanbali Imam Ahmad bin Hanbal. Ulang. Seorang Hanafi yang itu menisbatkan diri kepada, udah gak usah jemahin Hanafi. Jika telah jelas baginya dalil, yaitu dalil dari, itu di mana itu? Hah? Di luar? Di jalanan? Jika telah jelas dalil menurut Imam Syafi'i, maka wajib baginya untuk mengambilnya. Mengambil pendapat Imam Syafi'i tersebut. Begitu juga dengan seorang Hanbali, jika telah jelas dalil baginya, yaitu pada mazhab Maliki, maka dia wajib untuk mengambil pendapat Maliki tersebut. Karena imam-imam telah mewasiatkan kita tentang hal tersebut. Taib. Ini lagi-lagi ya, bukan untuk orang awam ya. Juga ada hal yang menarik, Hanbali. Nah, padahal seorang dikatakan Hanbali kalau dia mengikut Imam Ahmad, bukan Imam Hanbal. Hanbal itu kakeknya Imam Ahmad. Ya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Syafi'i. Syafi'i itu juga bukan nama imam ya, yang kita kenal Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu kakeknya yang jauh. Ya, Hanafi, Imam Abu Hanifah. Ya, Hanafi nisbat kepada anaknya Hanifah. Nama dia Nu'man bin Sabit. Nah, maka enggak tepat kalau kita mengeles, mengelak ketika kita dikatakan Wahabi. Dengan ngeles harusnya kita kan mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Harusnya sebutnya Muhammadiyah, jangan Wahabi. Wahabi itu nama bapaknya. Loh kok ngelesnya begitu? Kenapa Imam ya Abu Hanifah ke anaknya, Imam Ahmad ke kakeknya, Syafi'i ke buyutnya? Tidak ada yang protes. Biasa aja kalau disebut Wahabi. Kenapa ngikut Muhammad bin Abdul Wahab? Ya tepat masyita kul masyita la haraj. Enggak apa-apa, enggak mudarat bagi kita dibilang Wahabi. Ya, terus lanjut. Dan para imam mereka telah berkata, udah sampai sini, ini belum nih. Ya kulun belum dibaca ini kan? Dibaca di sini berikutnya. Fadhal si Nugraha. Kemarin mana Nugraha enggak hadir? Enak badan. Sip-sipan kayaknya nih. Masyaallah. Istri tapi sehat. Saya lanjut ke Graha. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala asy-syarih rahimahullah taala wa yaquluna la ta'khudhu bi aqwalina hatta ta'rifu adillataha. Asy-Syafi'i yaqulu idza khalafa qawlu rasul qawli itu kan fa'il dari khalafa. Idza khalafa qawlu qawli qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli urido. Ah. Urd itu janib. Urdul haiti. Wa idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Wa Imam Syafi'i aidan yaqulu ajma'a al-muslimuna 'ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada ahad li qawli ahadin. Al-Imam Malik rahimahullah yaqulu Awa kullama jana rajulun ajdalu min rajulin, yakni asyadda jadalan, tarabna ma nazala bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jadali haulai. Wa yakulu rahimahullah kulluna raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadal qabri. Illa sahiba hadal qabri, yakni Rasulullah SAW. Walimamu Ahmadu yakulu ajibtu liqawmin arafu al-isnada wa sihatahu yadhabuna ila ro'i Sufyana. Allah Ta'ala yakulu falyahdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum adabun alim. At-tadrim al-fitnatu asyirku. La'allahu idha radda ba'du qawlihi ayyaku'a fihi syai'un minazzihi fayahdiku. Baik, barakallahu. Ya. Ini nas-nas dari kalangan imam yang kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Ya, semisal Imam Ahmad ini yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kitab Tauhid. Ya. Imam Ahmad mengatakan ajibtu liqaumin araful isnad. Araful isnad. Aku heran pada suatu kaum yang mereka tahu sanad. Ini Imam Ahmad menunjukkan kepada ulama, bukan orang awam. Wasihhatah dan kesahihannya. Dia malah berpendapat kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Jadi yang namanya mustahid itu enggak boleh taklid kepada orang lain. Ya, ini dijelaskan di buku-buku usul, dari usul minimum usul sampai Raudhatun Nazir. Ya, al-mustahid la yajuz alai ayuqallida ghairah. Enggak boleh. Bahkan ada pembahasan kapan seorang mustahid boleh ketika dia bertaklid, ketika samar bagi dia permasalahan, dia tawakuf di situ. Nah, ini ada permasalahan. Maka jangan ditanya mazhab Imam Syafi'i apa? Mazhab Imam Ahmad apa? Mazhab Abu Bakar apa? Ini pertanyaan yang sangat disayangkan kalau begini terlontar dari seseorang. Ya. Ini kan nanti malah bikin tertawa para pelajar usul fikih. Ya, malah tertawa nanti. Ditertawakan. Kok polos banget gitu. Ya. Mazhab Imam Syafi'i apa? Subhanallah. Imam Syafi'i membentuk mazhab, dia enggak taklid. Dia berdalil, dia tahu nih dalil nas, zahir, mutlak, muqayyad, am, khos, nasikh, mansukh, mutasyabih, muhkamat, tahu. Tahu wajhul istidlal dan tahu bagaimana turuk beristinbat dari dalil tersebut. Jadi, kalau Imam Syafi'i ditanya mazhabnya apa, ini kan ajib ini. Hah? Saya udah bilang dari usul mimu usul, bahkan dari warokot, sampai Raudhatun Nazir ini jelas itu yang namanya para mustahid nggak boleh taklid, paham sih nih? Jadi jangan ditanya, apalagi mazhab Abu Bakar apa? Ya Abu Bakar ya lebih berilmu pada Syafi'i, apalagi Abu Bakar sekelas Syafi'i aja nggak taklid, apalagi Abu Bakar. Nah, ini ajib ini kalau ada yang bertanya seperti ini. Ya, dan saya sering ditanya memang kayak gitu. Ya, mazhab Imam Syafi'i kalau gitu apa? Ini ajib ini. Ini kan menandakan kita ini enggak pernah menempuh di rosah usul fikih secara benar. Kalau pernah menempuh di rosah usul fikih, belajar betulan dengan guru siapa, pakai kitab apa, itu enggak akan bertanya kayak begitu. Ya. Itu hanya muncul pertanyaan dari orang-orang otodidak. Yang enggak pernah belajar usul fikih. Kalau dia pernah belajar usul fikih dengan siapa, pasti dia enggak akan tanya kayak begitu. Ya. Ini penting ini. Saya pernah ditanya sama ikhwah kayak begitu. Madzhab Imam Syafi'i apa? Ah ini yang bertanya tahu kita ihwal ahwal-ihwalnya. Ah ya udah, kita jelasin aja biar dia paham. Ya, kalau masih ngeyel ya khalas udah. Ah tinggalin. Ya. Faibar kalau fik. Mana lagi tadi? Wayakulun. Ah berarti sekarang diterjemahin sini. Siapa Suyudi? Ah terjemahkan Suyudi. Mereka berkata, janganlah kalian mengambil pendapat kami sampai kalian mengetahui dalil-dalilnya. Dan berkata Imam Syafi'i, jika pendapatku menyelisihi hadis-hadis Rasulullah SAW, maka buanglah pendapatku ke tembok. Nah, urd itu janib. Ya, sisi berarti fadribu biqauli urdal haiti janibal hait. Urd itu janib. Ya, sisi tembok. Terus dan jika maka hadis-hadis sahihlah. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Maka jika terdapat hadis sahih, maka itulah pendapatku. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah. Ya. Semisal ya, Ibnu Shalah An-Nawawi di Muqaddimah Al-Majmu' dengan penjelasan yang panjang. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah banyak ya, ulama Syafi'iyah menjelaskan hadis ini. Enggak seperti prasangka kita. Nah, kalau ada sahih ini berarti Imam Syafi'i ini. Berarti pendapat Imam Syafi'i. Itu ngaco kayak gitu. Ya. Taib ahlud dar adra bima fiha. Kan begitu. Ya, namanya penghuni rumah lebih tahu daripada orang lain tentang isi rumah. Ulama mazhab Syafi'i lebih tahu tentang ucapan Imam Syafi'i daripada orang-orang yang enggak pernah kenal pendapat Imam Syafi'i. Ya, ulama Syafi'i telah menjelaskan apa maksud Imam Syafi'i seperti itu. Enggak seperti kayak kita sekarang. Ada di sahih ini berarti mazhab Syafi'i ini. Ini ada mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Ah. Ini mazhab Syafi'i. Ajib itu. Sampai-sampai ada yang bilang, Imam Syafi'i udah rujuk dari kunut subuh. Nah, itu ajib itu. Ini. Hah? Ini kan ketawa orang-orang ya. Ketawa ya. Orang-orang ketawa nanti. Kalau pendapat untung pakai bahasa Indonesia. Ngomong kayak begitu. Coba pakai bahasa Arab. Hah? Heboh warganet. Netizen Arab ya. Kita ini dibodoh-bodohi, digoblok-goblokin nanti. Allah musta'an. Terus lanjut. Dan Imam Syafi'i berkata juga, kaum muslimin berijma pada... Berijma diterjemahkan, jangan berijma. Telah bersepakat pada sesuatu yang sudah jelas, yaitu... Sunnah Rasulullah SAW. Nah, idza istabanat. Itu. Kalau sudah jelas... itu sunnah Rasulullah SAW. Terus lam yakun lahu ayyada aha di qauli ahadin. Dan tidak dapat. Berarti gimana lam yakun lahu? Dia tidak boleh ya meninggalkan sunnah Rasulullah SAW tersebut hanya karena pendapat seseorang. Terus lanjut. Dan Imam Malik rahimahullah juga berkata, ayo lanjut. Apakah setiap orang yang datang kepada kita? Apakah setiap orang yang datang kepada kita? Yang dia ajdalu min rajulin. Lebih piawai dalam ajdal. Lebih piawai dalam berdebat, berdiskusi. Wah ini lebih jago ternyata. Kita ikutin dia. Ada orang lagi. Oh ini lebih jago lagi. Kita ikutin dia lagi. Nah, terus. Ya, yaitu yang sangat keras, paling jago debatnya. Terus, dan nah, apakah karena orang ini tarok nama nazarabihi Jibrilu ala Muhammadin? Apakah orang ini lalu kami meninggalkan? Lalu kita meninggalkan pendapat. Mana zala ala Jibril? Langsungnya terjemahkan. Apa yang Jibril turun kepada Nabi itu Al-Quran, dalil. ya, karena perdebatan mereka. Nah, terus lanjut. Yang berkata pemulukan itu Imam Malik juga itu. Ah? Kami kulluna raddun wa mardudun. Setiap dari kami. Dari kita. Setiap dari kita yang tertolak. Apa raddun itu tertolak? Menolak. Hah? Dia. Maka masing-masing dari kita dapat membantah. Ya, dapat menolak gitu. Dapat menolak wa mardud dan tertolak. Namun juga bisa ditolak gitu. Bisa juga dibantah. Ya, bisa terjemah menolak atau membantah, sama juga. Ya, terus kecuali wa mardud. Kecuali pemilik kubur ini. Ah, kok pemilik kubur ini gimana? Sang penghuni kubur tersebut. Sang penghuni kubur ini, Imam Malik menunjuk ke arah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah. Terus dan Imam Ahmad berkata, aku heran kepada suatu kaum yang mereka mengetahui sanad-sanad dan kesahihan hadis dan mereka, namun mereka berpendapat kepada pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah orang-orang yang yukhalifuna an amri, menyelisihi para Rasul. Ah, kok para Rasul an amrihi amri rasuli, perintah Rasulullah SAW. Maka tusibahum fitnah. Maka takut akan ditimpa. Loh, mereka faliyahdar, gitu kan faliyahdar. Antusibahum fitnah. Ya, antusibahum fitnah berarti nanti ini masdar dan takwil masdarnya ini fimah dia apa? Fimah? Bimah ini apa? Bimah ini nasbin. Bimah ini mansub. Sebagai apa? Maf'ul dari? Faliyahdar. Asobah yusibu. Apa? Masdarnya? Oh, isobah. Asobah yusibu. Masa isobah? Apa? Musibah. Nah. Hah? Ya, musibah. Asobah yusibu musibah. Taib. Faliyahdaril ladina yukhalifuna an amri musibatal fitnah, begitu. Ya, tertimpa musibah fitnah. Ini di dunia. Terus au yusibahum dan atau mendapat azab di, atau azab yang pedih menimpa mereka. Taib. Apakah kalian mengetahui apa itu fitnah? Fitnah itu adalah syirik, kesyirikan. Boleh jadi jika sebagian jika ia radda menolak sebagian pendapat ba'da qawlihi qawli itu kan amrihi kembali itu menolak sebagian sabda Nabi dan dia menerima ayya qa syai'un minazaik dia kan dan dia akan terjatuh. Oh, jadi menerima Suyudi. Apa yang menerima? Enggak ada di situ. Enggak ada wazan qabila yaqbalu, enggak ada. Oh, jadi menerima. Ayaqa asfihi syai'un minazai. Apa? Maka dirinya ditimpa dia terjatuh ke dalam kecondongan keburukan. Zai itu kesesatan. Maka dia akan binasa. Baik, dia akan binasa. Ya, ini benar ya. Kita dulu di kajian Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis ya. Ada ya. Asar ya. Imam siapa itu saya lupa, ada di Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang kita baca di sini. Imam tersebut ya, di rumahnya ada orang mendebat imam tersebut. Imam tersebut mengatakan haddatsana haddatsana, kata orang tadi, "Da'na haddatsana ila mata haddatsana." Gitu kan. Tinggalin tuh hadasana. Mau sampai kapan hadasana terus? Marah ya. Kum ya kafir, katanya imam tadi. Kum ya kafir. Bangun ente wahai kafir. Enggak halal bagi ente untuk masuk ke rumah ini lagi selama-lamanya. Masya Allah. Hah? Itu gara-gara menolak Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW. Ya menolak hadasana. Ini hujan ya. Hai Bang Allah Subhanahu ya. Terus udah selesai ya, dibaca berikutnya. Panji. ya'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa ad-dalila wa ma khalafa ad-dalila fatrukuhu fa laysatil mas'alatu mas'alata madahila al-mas'alatu mas'alatu ittiba'i ad-dalil lakinnana nastafidu min ijtihadi ha'ula'i al-a'immati li'annaha thurwatun 'ilmiyyatun nastafidu minha wa 'ala dawiha nastamliku wa 'ala dawiha nabhathu fa hiya thurwatun 'ilmiyyatun wa alatun bi aydina fa yajibu 'alaina talabu ad-dalil wal akhdhu bid-dalil min aqwali al-a'immati ولا حرج على الحنبلي أن يأخذ بقول الشافعي أو الأقصي والشافعي يأخذ بقول الحنفي لأنهم كلهم أئمة وكلهم إخوة فليست الحنفية لأنهم كلهم أئمة karena muakatnya isim anna. Nah, li'annahum kullahum baru khobarnya a'immatun. Nah, boleh aja antum ngeles li'annahum kulluhum a'immatun kulluhum ya mubtada. A'immatun khobar. Jumlah mubtada khobar bimali nasbin khobar anna. Boleh ngeles gitu. Hah? Cuman ya takdir i'rab takdiri itu dihindari selama i'rab yang zahir itu ada, ya. Takdir itu nanti dihindari ketika sudah nggak memungkinkan baru ditakdirkan. Kalau masih memungkinkan, ya, tapi boleh aja nulis, gitu. Ya, ya. Wah, kalau ngerti nahu bisa ngeles lah. Ya nggak remeh. Nah, Abu i'rab. Ya. Terus lanjut. Alaisatil hanafiyyatu irbatan. Wal-hanabilatu firbatan Wal-shafi'iyatu firbatan Wal-malikiyatu firbatan Kafirakil khawarihi Wal-mu'tazilati wal-mu'tiati Hiya firbatun wahidatun Kulluhum firbatun wahidatun alal-haqti Waqad yukhti'u ba'duhum Fi ba'dil masailil ijtihadiyati Fayatruku khata'ahu ويأخذ ما أصاب فيه غيره هذا هو الواجب فيجب معرفة هذا الكلام أيضا لأنه مهم جدا وليست هو من الانتساب المذموم الذي نبه عليه فيما مضى الانتساب للجهمية أو للخوارج أو للمعتزلة أو للشيعة أو للمرجئة إلى آخره ليس هذا منه لأن ذاك اختلاف في الأصول والعقيدة وهذا اختلاف في الفقه ومسائل الاستنباط وهذا خير ومجال واسع والحمد لله. نعم. ترجمكان سنة تكريت. Kencangin dikit suara fitri hujan. Ini adalah pendapat-pendapat para imam rahimahullah. Mereka mengatakan kepada kita, janganlah kalian mengambil dari pendapat atau perkataan-perkataan kami kecuali yang selaras dengan dalil. Adapun yang menyelisih dalil, maka tinggalkanlah. Maka perkara ini bukan perkara mazhab. Baik, maka persoalannya bukan persoalan madhab-madhab ini. Ya, terus? Persoalannya itu persoalan mengikuti dalil. Ah, terus? Lakin nana nastafidu min ijtihadi haula. Supaya kita mengambil. Namun kita mengambil faedah. Mengambil faedah, mengambil manfaat. Dari ijtihad mereka. Ijtihad mereka. Karena kita kan gak bisa beristihad. Yang bisa beristihad mereka yang punya perangkatnya. Kalau kita beristihad, ya bener aja tercela, lagi salah, nggak dapat tuh hadis tidak sita hadal hakim falahu ajron. Wa idza akhta falahu ajrun wahidun. Enggak ada itu. Itu untuk mustahid. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i ya. Kalau enggak mampu beristihad, beristihad benar aja tercela. Apalagi salah. Itu. Ini bicara tanpa ilmu berarti. Nah. Terus lanjut. Di annaha karena ijtihadnya para imam ini adalah sarwah kekayaan ilmiah. Kita mengambil faedah darinya. Nastafidu minha, yang kita ambil faedah darinya. Terus dan dari cahayanya kita menggali hukum. Kita beristimbat menggali hukum untuk mengambil apa mengambil kesimpulan hukum. Terus dari cahayanya juga. Dari cahayanya juga. Kita mengkaji. Cahaya ijtihad para ulama. Ya. Kalau ijtihad para juhala itu zulumat, kegelapan. Nah, bukan cahaya. Terus lanjut. Makanya adalah kekayaan ilmu. Wa alatun bi aidina. Dan menjadi perangkat alat bagi kita. Terus maka wajib bagi kita mencari dalil. Mencari dalil. Terus mengambil hukum dengan dalil dari perkataan para imam kita. Baik, mengambil hukum dari dalil ya dengan pendapat para imam. Para imam yang menjelaskan. Terus lanjut. Kok imam Hanbali ini sama kayak Raymond ntar nih. Loh, ini sama kayak Raymond ini. Nisbah. Hah? Seorang pengikut mazhab Hanbali bukan Imam Ahmad kalau Hanbali. Ya. Kalau ntar Raymond itu pengikut Raymond bukan si Raymond. Nah. Raymondia alirannya. Nah, jamaknya remoin. Kalau jamak mudzakkar salimnya remoniun. Terus lanjut. Tidak ada masalah bagi orang bagi pengikut itu kembali untuk mengambil pendapat. Terus lanjut. Terus karena mereka semuanya adalah imam-imam. Baik, terus mereka semuanya adalah saudara. Mereka semua adalah ikhwah, saudara. Terus maka Hanafiyah itu bukan sebuah kelompok. Bukan firqah, mazhab itu bukan firqah ya. Jadi keliru kalau dibilang mazhab itu bid'ah. Ya. Ini Syekh Fauzan yang bilang mazhab itu bukan firqah. Dan bid'ah. Mari dengerin ulama ya ikhwah ya. Jangan berpaling kepada kalam ulama soal beginian. Ya. Bid'ah lah dibilang subhanallah. Nah, ini kacau ini. Terus lanjut. Dan Hanbali itu bukan firqah. Semuanya Syafi'i bukan firqah, Malikiyah bukan firqah. Terus lanjut. Seperti firqah Khawarij. Terus lanjut. Ini adalah dua kelompok yang satu. Jadi mazhab itu semua firqah wahidah. Ya, semua mazhab firqah wahidah. Syekh Shalih Fauzan di tempat lain mengatakan semua mazhab itu firqah Ahlussunnah. Ya. Semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali itu firqah Ahlussunnah. Ya. Firqah Ahlussunnah. Yang akidahnya selamat ya firqah najiyah. Itu firqah ahlus sunnah. Bukan seperti firqah-firqah yang kayak menyimpang. Ya, terus lanjut. Semuanya adalah firqah yang satu di atas kebenaran. Dan terkadang keliru satu sama lain pada permasalahan ijtihadiyah. Baik, sebagiannya terkadang keliru dalam permasalahan ijtihadiyah. Terus maka Taib, barakallahu fikum. Terus lanjut, wa hadha huwal wajib. Inilah yang wajib, yaitu wajib mengetahui hadzal kalam aidan. Bahasan ini. Terus karena muhim menjiddan. Terus lanjut. Janganlah orang yang disebutkan diri pada mazhab itu tercela. Baik, walisa huwa min al-intisab al-madmum. Ini ya. Alladzi nabbaha alaihi fi ma madha. Jadi menisbatkan diri kepada mazhab itu bukan penisbatan yang tercela yang telah diberikan tanbih peringatan oleh Ibnu Qudamah sebelumnya, yaitu mazhab Khawarij, Syiah, Murji'ah dan yang lainnya. Terus lanjut. Ya, karena daka ikhtilafun. Karena yang itu adalah perselisihan pada perkara usul dan akidah. Kalau Jahmiyah Murji'ah itu pada akidah. Terus lanjut. Karena di sini apa ini itu berbeda pada fikih. Wahada ikhtilafun. Nah, sedangkan kalau madhab itu perselisihan pada fikih. Nah, permasalahan dari hukum. Permasalahan istinbat. Terus lanjut. Ini adalah wa majalun wasiun. Wasi yang luas. Jadi medannya ini luas. Ya. Baik. Walhamdulillah. Terus dibaca di sini matannya dan langsung diterjemahkan. Ray, kencengin suaranya. Taib. Wa innal ikhtilafa fil furu' rahmatun, kata Imam Ibnu Qudamah. Perselisihan dalam furu', dalam fikih itu adalah rahmat. Tapi enggak ada hadisnya ya, ikhtilafu fi ummati rahmah, itu enggak ada hadisnya. Namun kalau dikatakan perselisihan dalam yang rahmat itu perselisihan dalam bab furu fikih itu rahmat. Ya. Perselisihan dalam bab akidah itu azab. Ya. Ini kuburiyun, ya. Kafir apa enggak? Itu enggak ada, itu bukan rahmat kayak gitu. Ya, baik. Kemudian si Nikita Mirzani yang bilang Yesus adalah Tuhan, berdoa kepada Yesus, ya, tapi repanda itu bukan rahmat itu, ya, itu masuk perselisihan usul, ya, itu bukan rahmat di situ. Baik, barakallahu fiik. Ya. Ya, lanjut. Enggak, lanjut baca syarahnya. Li'annallaha ayo benar bacanya. Wassa'a 'alan nasi. Terus wa marahum ajtainu fi talabi talabi haqqi. Terus wa lam yudayyiq 'alaihim. Taib, itu masih ma'tuf ya. Wal wayukallif wa yukallifhum bil akhdhi bi qawlin wahidin. Ya. Wayukallifhum, karena nanti kita maknai begitu. Allah tidak mentaklif mereka untuk kalau kita bacanya dia marfu wayukallifhum. Ini terbalik justru, maka ini maktub kepada lam yang tadi. Ya, kalau antum bacanya marfu, berarti Allah memang mentaklif kita untuk ngambil dalam bab fikih satu pendapat. Terus lanjut. Mentaklif pendapat yang kau lihat wahidin, berarti atau rombi istihadi. wabadli wus'i wabadli wus'i fi ma'rifatul hukmi syar'i wal ikhtilafi fi hadha fi hadha wal ikhtilafu wawnya wawis sinafiya wal ikhtilafu fi hadha rahmatu ila lam yuqalimu ila lam yuqalim dalilan ila kitabi wa sunnati fa'in qalafa fahuwa adabu walaysa rahmatu walaysa rahmatan qobat laysa. Iya, bocah gimana ini. Nah, udah belajar belum bab kana wa qat wa jurmiyah? Belum. Dulu. Aduh. Terus kadzalika al-ikhtilafu fil aqidati adabun walaysa rahmatan. Ah. Walaysa rahmatun lagi. Walaysa rahmatan. Aduh. Acau ini. Nah, Zaki, terjemahin Zaki. Ya, kelapangan bagi manusia dalam bab fikih ya. Diberikan kelapangan. Terus lanjut dan memerintahkan mereka untuk beristihad mencari kebenaran. Nah, Allah memerintahkan manusia untuk beristihad mencari kebenaran. Terus lanjut dan tidak menyusahkan mereka dalam mencari. Tidak membuat mereka sempit dalam hal ini. Tidak membuat mereka sempit dalam hal ini dan tidak juga memaksakan. Loh, mentaklif kok memaksakan? Tidak, bukan mentaklif. Mentaklif membebani mereka untuk memaksakan ambil satu pendapat. Baik, dalam bab fikih Allah tidak mengharuskan kita dalam satu bab fikih. Mesti seperti ini luas. Ya. Maka keliru ya kalau ada orang dalam bab fikih istihadiyah dia memperlakukan seperti perkara usul. Ya. Siapa yang kunut subuh ada tahdir. Itu ajib itu. Ini bab fikih luas. Ya, terus lanjut. Karena Allah memerintahkan mereka untuk beristihad. Nah. Mengerahkan usahanya untuk menggali hukum syar'i. Mengetahui hukum syar'i. Ma'rifah. Terus lanjut. Dan istilah dalam bab ini adalah rahmat selama tidak menyelisih dalil dari kitab dan sunnah Rasulullah. Terus lain khalafa jika itu menyelisih maka itu adalah adab. Kalau menyelisih Quran dan sunnah itu adab bukan rahmat. Terus begitupun pada istilah dalam masalah akidah adab dan rahmat. Baik, berselisih dalam masalah kita itu adab, bukan rahmat. Lihat kemudian di matan berikutnya. Ya, lihat itu di matan, kemudian dibaca syarahnya di sini. Amar. Mukhtalifun. Al-mukhtalafun. Mukhtalifun al-mukhtalifun. Orang-orang yang berselisih dalam bab fikih itu mahmudun. Oh, lihat. Terpuji dalam perselisihan mereka. Lanjut lagi Amar, baca lagi. Lanjut enggak di matannya? Masabun. Aduh, ini bocah. Iya. Udah, musabun. Diberi pahala atas istihad mereka. Masya Allah, persisian mereka dalam bab fikih rahmat yang luas. Tuh. Antum baru tahu ya perkataan kayak gini ada dalam imam. Tuh. Ini Imam Ibnu Qudamah yang ngomong di Lumatul Itiqad. enggak kayak ucapan orang-orang itu yang enggak jelas belajarnya di mana. Ya. Yang menyempitkan fikih mesti kayak gini, mesti kayak gini. Udah gitu kesimpulannya lucu lagi hasil tarjih pribadi. Ya. Ini ahmak. Ya. Orang-orang yang itulah ini kacau kayak begini. Ahmak muncul ruwai bidah. Ya, mentarjih gaya tarjih udah dibilang haknya mustahidun. Udah dia ngawur. Ya, menyelisihi kaedah dalam beristihad, dia mentarjih, terus dia maksain orang lagi, mesti begini. Mesti begini. Gimana kalau dia dengar ini ucapan ini? Ntar juga dalil lagi, ucapan ulama bukan dalil. Ini Ibnu Qudamah yang ngomong. Wah, ulama bukan dalil, udah. Yang dalil, oh, dalil itu Quran Sunnah. Oh, jadi Ibnu Qudamah pakai Taurat Injil. Nah, yang Quran Sunnah dia doang, sama ustadznya. Allah Mustah. Nah. Ya, ayo Amar baca syarahnya. لأنه مقدور لهم بالاجتهاد ولا يمكن للمستهدين أن يقوموا على وتيرة واحدة فالمدارك تختلف والعلوم تختلف والأحوال تختلف. Nah, ini poin penting ini. Ya, wal ahwal takhtalifu. Terus lanjut. Wa man awada ayat tari'a ala ma yushfi bihada al-mawdu. Ala ma? Yashfi. Yashfi bihada al-mawdu. Syafa yashfi. Syafa kaullah gitu kan. Menyembuhkan. Terus. Fal yutari' risalat syekh islam ibn taymiyyah rahimahullah. Raf al-malam. Raf al-malam. Nah, ini bagus ini. Ya, terjemahkan di sini. Fal mukhtalifun fihi ya'ni fi hadha an-naw wa huwa al-ikhtilaful fiqhi al-mukhtalifuna fihi mahmudun la mazmumun. Ini ajib ini. Syekh Fauzan menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Li annahu ma'zunun. Tapi kata ustaz, ya ustaz antum enggak mengizinkan kok ulama mengizinkan, ya ngapain ikut ustaz antum? Fil ijtihad. Wala yumkinul mustahidin ayakuna ala watiratin wahidah. Ini ajib ini. Fal madariku takhtalifu wal a'il wal ulumu takhtalifu wal ahwalu takhtalifu. Masyaallah. Nah, terjemahkan sini. Ya. Siapa yang belum? Paris, ada belum? Ayo Paris. Kencengin dikit suaranya. Jadi terpuji ya, tidak tercela. Terus lanjut. Baik, karena mereka diizinkan dalam bab ijtihad. Lanjut. Ah, lil mustahidin. Baik, watirah itu metode. Tidak mungkin bagi mustahidin dia berada di atas satu metode. Pasti beda-beda. Ya, metodenya beda-beda. Terus lanjut. Maka madarik ma'rifat, maka ilmu pengetahuan takhtalifu. Ha, berbeda. Wal ulum takhtalifu. Ha, kondisi pun juga berbeda-beda. Ya. Ini penting untuk dipahami. Terus lanjut, Paris. Mentelaah. Apa yang menyebabkan apa yang menyembuhkan di topik ini, apa enaknya menyembuhkan itu? Hah? Ya, ya, siapa yang ingin mentelaah, ya, agar dia mentelaah sesuatu hal yang dapat, ah, apa namanya, mencukupkan dia dalam topik ini, gitu. Jangan menyembuhkan dia. Dia bisa jadi menyembuhkan karena sebelumnya dia sakit, nggak paham. Jadi dia seorang marid. Terus lanjut, falyutali', maka telah ahlah, silakan melihat risalah Syaikhul Islam Taimiyah Rabbul Malam an A'immatil A'lam. Kita pernah kaji ini di Pondok Ungu ya. Terus lanjut. Pembahasan yang tafsiri, yang terperinci dalam topik ini. Panah nula najmadu. Loh, kok bertaklid najmat? Jamada yajmadu. Jumud. Maka kita tidak bersikap jumud. Apa jumud? Kaku. Ah, kita tidak bersikap kaku ala taklidin, ala taklidi madhabin muayyanin. Ya, untuk bertaklid kepada suatu madhab tertentu. Terus? Ala nazhadu la natruku. Kita juga tidak meninggalkan bima fihi minal khair, kebaikan yang ada di madhab. Hah? Wa ma fihi minal fikhi, dan fikih yang ada di madhab tadi. Wa ma fihi minal usul, allati nastafidu minha, yang kita bisa ambil faedah, manfaat. Ya. Terus dibaca itu. Ya. Siapa yang belum baca berarti? Oh, banyak ya. Nah, yang dekat dulu deh biar suara kedengaran. Harga. Baca matan watifaquhum. Kencengin dikit suaranya. Taib, watifaquhum hujjatun qati'ah. Ittifaq, kesepakatan para ulama musyahidin, berarti itulah hujjah yang qati'ah. Hujjah yang pasti. Ya. Terus baca syarahnya. Taib. Ikhtilafuhum rahmah. Ya. Ikhtilafuhum fil fiqh wal istinbat rahmatun wasi'ah. Masyaallah. Ini khilaf. Ya. Ini luar biasa. Nanti diterjemahkan. Ya. Baik, terus lanjut. Mukhtalafun. Mauduha. Ini aneh aja yang terjemahin Arab. Hujan ya. Suara antum juga gak kedengeran. Ya. Ikhtilafuhum rahmah. Ikhtilaf mereka dalam bab fikih ini rahmat. Ya, ini ikhtilafuhum fil fikih. Ikhtilaf mereka, persisian mereka dalam fikih istinbat adalah rahmat yang luas. Masya Allah. ya, yang Allah melapangkan bagi manusia dalam hal ini, Allah tidak memerintahkan mereka maupun menyempitkan mereka, membuat sempit mereka bi ayyakhudhu biqaulin wahidin, hanya mengambil satu pendapat aja dalam bab fikih ya dari kalangan mustahidin, wa yukhti au yusib, sementara si mustahid ini bisa benar bisa salah. La hadza rahmatun minallah, ini adalah rahmat dari Allah. Ya, kemudian Syekh Fauzan menyatakan wala syakka, dan tidak diragukan lagi ya, annal ijma' hujjatun, ijma itulah hujjah. Ya, bahkan ijma ini huwa ahadul usulil adillati muttafaq alaiha, salah satu dari landasan dalil yang disepakati, Quran, sunnah, ijma. Hadhil usul muttafaqun alaiha bainal ummatil islamiyah. Ya, ini adalah landasan yang disepakati ya di antara umat Islam. Yang keempat kias, hadza mahallu khilafin. Ini ya yang diperselisihkan lah. Ya, qala bihi jumhur ahli ilm, jumhur ulama menyatakan demikian. Wa khalafa fihi ba'dul ulama'i kadh-dhahiriyah wa nahwihim. Namun diselisihi oleh sebagian ulama yang lain seperti ulama madzhab Dzahiri dan yang lainnya. Banyak lagi ya sandaran hukum dalam Islam, semisal fatwa Ahlul Madinah ya, kemudian ya istihsan ya. Oh, banyak lagi. Ya, banyak lagi. Baik. Itu udah pernah kita pelajari ya di kitab Al-Wadih fi Usul Fiqh. Ya. Ya. Kadzalika hunaka usulun mukhtalafun fiha. Demikian pula ada lagi usul-usul yang diperselisihkan. Mauduha topiknya ini bisa antum dapatkan di kutub usul fiqh, di buku-buku usul fiqh. Lakin hadhihi salah satu mujma'un 'alaiha. Namun yang tiga ini Quran sunnah ijma', itu yang disepakati Quran sunnah ijma'. Ada hadhihi muttafaqun 'alaiha. Kemudian lihat di penutup Ibnu Qudamah mengatakan nas'allaha ya'simina ayasimana minal bid'ah wal fitnati. Semoga Allah menjaga kita dari bid'ah dan fitnah. Wa yubkina alal islami wa sunnah. Semoga Allah mengekalkan kita di atas Islam dan sunnah. Ya. Wa ayyaj'alana mimman yattabi'u Rasulullah fil hayati. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupan. Wa yahsyurana ya, fi zumratihi ba'dal mamati. Ya, dan mengumpulkan kita di rombongan beliau, rombongannya Nabi setelah kematian, bi rahmatihi, tentu dengan rahmat wa fadlihi dan karunia dari Allah. Amin. Wa hadhihi akhirul mu'taqadi, dan inilah akhir dari mu'taqad ini, buku akidah ini. Walhamdulillahi wahdah. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, jazallahu khairan ala ma qaddama wa abda fi hadhihi al-aqidati at-thayyibah. Semoga Allah membalas ya beliau Ibnu Qudamah al-Maqdisi dengan kebaikan atas apa yang beliau persembahkan ini, beliau sajikan dalam akidah yang baik ini, yaitu lumatul i'tiqad wa ma bayyana fiha, dan yang beliau jelaskan di sini. Summa khatamaha bi hadha ad-du'a'i al-'azimi, kemudian beliau menutup dengan doa yang agung ini, alladzi nas'allahu ajalla wa ala ayataqabbala minna wa minhu, yang kita meminta kepada Allah agar Allah menerima ya doa dari kita dan dari beliau, dari Ibnu Qudamah. Wa yusbitana wa iyyakum, semoga Allah mengokohkan kita dan kalian alal haqqi ila yaumin nalqahu, ya sampai di atas kebenaran sampai pada suatu hari yang kita berjumpa dengan Allah dengannya, hari kiamat. Ya, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ini selesai ucapan Syekh Fauzan. Adapun khatimah itu bukan ucapan Syekh Fauzan, penerbit ini. Ya, intaha hadha syarh al-mubaraku an-nafi'u li fadilati syekhina Shalih Ibn Abdillah, itu bukan ucapan Syekh Shalih Fauzan. Ya, berarti kajian kita ini sudah selesai. Ya. Alhamdulillah. Hah? Soal jawabnya pekan depan lah insyaallah. Sekarang kita makan snack dulu dari Suyudi yang udah beli di pasar. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika.